وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأصل الثالث معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب اسمه ونسبه ونشأته. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, prinsip yang ketiga ialah mengetahui, mengenal Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini prinsip ketiga. Kita baca aja langsung syarahnya di sini. Ya, Panji, fadhal. Sesal dari Fauzan qauluhu wa al-ashlus salis min al-usul as-salasah, landasan ketiga dari usul salasah. Lianna Syekh, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab zakara telah menyebutkan fi awali risalati, di awal risalah, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatu hadhihi al-usuli as-salasati, wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengetahui usul salasah ini. Tiga landasan utama ini. Salah satunya mengenal Nabi. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab beliau Zadul Ma'ad, ya. Perkara organ yang paling organ dari semua organ yang ada dari setiap hamba, ya, Mereka sangat butuh ila ma'rifati Rasul wa ma ja'a bihi, untuk mengenal Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul. Wa tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar, membenarkan dari setiap yang beliau kabarkan, mentaati dari setiap perkara yang beliau perintahkan. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Nambar kalafik. Wahia ma'rifatullah. Nah, tiga landasan ini, mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi kita Muhammad SAW, ya, dengan dalil-dalil. Ini perkara penting ini. Kenapa penting? Kita dikubur ditanya ini. Ditanya ini. Antum gak ditanya yang lain. Ya. Kenal ini gak? Kenal itu gak? Enggak. Ditanya tiga lain. Tiga pengenalan ini. Narabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Tiga ini. Wa amal aslul awal wa tsani faqad taqaddama syarhuhuma wa bayanu adillatihima. Adapun yang pertama dan kedua, mengenal Allah, mengenal Islam, itu telah berlalu penjelasannya dan juga sekaligus sebagai penjelasan dalil-dalilnya. Nah, sekarang pembahasan al-aslul tsalits. Mengenal Nabi. Mengenal Nabi. Tabarakallahu fikum. Ya. Qala, beliau menyatakan. Ya. Mana? Wa huwa ma'rifatun nabiy, itu mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lam makana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wasitatan. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi perantara di antara Allah dan para makhluk, para hamba-hambanya, wa baina khalqihi fi tablighi dinihi wa risalatihi, dalam menyampaikan agama dan risalahnya. Jadi perantaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita wajib beribadah kepada Allah. Ya. Nah, maka harus kita mengenal Nabi. Tadi sudah disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Tabarakallahu fikum. Karena yang Nabi sampaikan adalah risalah dari Allah. Wajib ma'rifatuhu, wajib kita ketahui beliau, ya, beliau wajib kita ketahui alaihi salatu wassalam. Wa illa, kalau kita tidak ketahui, kaifa tatba'u syakhsan wa la ta'rifuhu? Gimana ceritanya Anda bisa mengikuti seseorang sedangkan Anda enggak kenal dia? Hah? Saya pengikut fulan, kenal enggak? Kagak. Lah gimana ceritanya? Saya ngikutin dia, kenal enggak? Enggak. Ini sama kayak orang-orang yang menisbatkan kepada semua hal madhab, ormas. Ya. Saya ngikutin Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kenal gak? Kagak. Saya pengikut Nahdlatul Ulama, berarti kenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Enggak. Kenal siapa? Kenalnya ya, Ghairu Sa'id, Ghairu Aqil. Musibah. Musibah. Kalau kenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari, masih dapat lah tuh, ya. Nah, bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan, ya, i'tisam kepada sunnah dan seterusnya dari kebenaran-kebenaran yang beliau sampaikan. Nah, kalau keliru Said, keliru Aqil, ya, butak semuanya. Nah, kebenaran apaan yang disampaikan? Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Hah? Fala budda an ta'rifahu min haitsul ism. Maka Anda mesti mengenal beliau dari sisi namanya aja. Ya. Dari sisi nama, wa min haitsul balad, dari negeri, dari kemudian dari sisi negeri. Negerinya di mana? Alladhi wulida wa nasha'a fi, yang beliau dilahirkan, beliau tumbuh di kota tersebut, di negeri tersebut. Wal balad alladhi hajara ilaihi, dan negeri yang beliau hijrah ke negeri tersebut. Kita tahu Mekah, Madinah. Wa ta'rifu muddata umurihi, dan Anda pun mesti tahu, ya, berapa usia beliau alaihi salatu wasalam. Ya. Wa aqsam umrihi alaihi salatu wasalam, wa aqsamul muddatu allati aqamaha fi hadhihi dunya. Dan bagaimana jenis-jenis, ya, bagian-bagian umur beliau alaihi salatu wasalam, bagaimana, ya, kategori jumlah umur Nabi yang beliau tinggal di dunia, nah, berapa? Nabi wafat usia berapa? Jangan sampai enggak tahu. Ditanya, berapa umur Nabi? Ya, 35. Oh, macam 35. 60 80 siapa yang meninggal? Memang Nabi Musa meninggal 80. Itu mauwok mungkin. Meninggal di usia 80, tahu mauwok. Enggak apa-apa. Tapi kalau antum enggak kenal Nabi baru muskilah. Enggak kenal mauwok enggak masalah, ya. Kenal enggak Paris mauwok? Enggak masalah. Ya. Si Panji yang kenal mauwok. Mana lagi tadi? Mana lagi tadi tuh? Ah, hilang itu. Hah? Wa ta'rifu. Ya, mana? Wa ta'rifu aidan qabla nubuwati wa ba'daha. Dan Anda juga mengetahui bagaimana kondisi beliau, umur beliau sebelum masa kenabian, setelah masa kenabian. Ya, sebelum hijrah, setelah hijrah, bagaimana ya, awal kali wahyu diturunkan kepada beliau, Anda mesti mengenalnya. Alaihi wasallam. Kapan wahyu pertama kali diturunkan pada beliau? Apa ayat ya yang menunjukkan akan kenabian beliau? Ayat yang menunjukkan atas kerasulan beliau? Ya. Ta'ti bil ayati allati tadulu ala nubuwati. Ya, ayat-ayat yang datang menunjukkan kepada kenabian beliau, ayat-ayat yang kemudian yang menunjukkan kepada kerasulan beliau. Fala budda an ta'rifa hadza. Anda mesti tahu. Ya. Sebagai penuntut ilmu, kecuali memang ya menjadi orang awam, gak ngerti. Kalau mau jadi talib, ya harus tahu. Ini perkara asasi. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Tiga ini yang ditanya di kubur. Ya. Masa udah ngaji ditanya, apa dalil? Bahwasanya Rasul adalah Nabi. Gak butuh dalil. Gak butuh dalil. Kalau gak butuh dalil, ngapain ulama nyebutin? Ya butuh dalil. Ya. Dalilnya apa? Gak butuh dalil. Ini ngaco ini. Bilang aja gak tahu, udah gitu. Nah, kalau gak tahu berarti Anda bukan penuntut ilmu. Tahu nuntut apaan selama ini? Ngaji-ngaji nuntut apaan? Katanya nuntut ilmu. Kalau nuntut ilmu, tahu skala prioritas yang mana. Mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam ini. Makanya Syekh menyatakan di awal, i'lam rahimahullah, annahu yajibu, yajibu, ala kulli muslimin. Yajib, wajibnya itu wajib apa? Fardu'ain apa fardu kifayah? Fardu'ain yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatu, ya, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui, ya, hadil usul as-salasah wa hiya ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu nabihi Muhammad SAW bil adillah. Ya, ini fardu'ain berarti bukan fardu yajibnya itu bukan yajib kifayah tapi wajib. Nah, kalau ngaji yang pertama dituntut itu, yang dicari itu, ya tiga ini. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Kalau kenal Rasul, ya tahu umur Rasul. Ya, berapa istri Rasul. Ini enggak, istri Ustadz tahu berapa. Istri, oh Ustadz pulang, istrinya 4. Oh enggak, dia 3, baru cerai atuh. Apal benar. Berapa istri Rasul? Ketika Rasul wafat berapa istrinya? La adri samitu nasa yaqulu syai'an wa qultu. Kayak ditanya di kubur begitu. Ini ngaco ini. Berarti enggak paham ini. Siapa aja anak Rasul yang wafat? Bingung. La adri. Ya. Tapi kalau ini ada orang tahu artis pulan kucingnya mati kelindes truk aja dia tahu nama kucingnya siapa? Nama anjing yang diracun, Blackie, dia tahu. Tapi nama anak Rasul dia enggak tahu. Yang wafat siapa aja? Yang masih hidup ketika Rasul wafat siapa aja? Ini muskilah ini. Ya. Muskilah. Kita ini berarti darurat. Ya. Darurat literasi terhadap pengenalan Rasul alaihi salatu wasallam. Parah ini, ya. Parah ini, seolah-olah Rasul itu tidak kita butuhkan untuk kita ikuti. Kalau kita ikuti, kita mesti mengenal beliau, alaihissalatu wassalam, kepribadian beliau, karakter beliau, ya, dan sekelumit kehidupan beliau, umurnya, tinggalnya di mana, bagaimana semuanya yang ada pada sosok Rasul alaihissalatu wassalam. Mana lagi tadi? Hah? Mana? Mana tadi? Sekarang yang mana? wa ta'rifu nasabah min ayyi qabilatin, dan Anda mesti mengetahui nasab beliau dari kabilah suku yang mana. Li annal araba qabailu, karena orang Arab itu banyak kabilah-kabilahnya. Wa huwa arabi bila syakkin, maka Rasul adalah orang Arab tanpa diragukan lagi. Fala budda min ma'rifati hadhil asya'ani Rasul alaihi salatu wassalam, maka mesti diketahui perkara ini semua tentang sosok Rasulullah SAW. Bi anta drusal ayati wal ahaditsa al muta'alliqata bi hadhil masaili, yaitu dengan Anda mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini semua. Wa tanzura fi siratir rasul, dan Anda mencermati sirah, ya, sirah Rasul alaihi wasallam, cermati wa da'watihi, dan mencermati bagaimana dakwah beliau. Nah, ini penting lagi nih, ya. Dakwah Rasul, ya. Jangan sampai kita mau mendedikasikan diri untuk dakwah, tapi kita contoh dakwahnya bukan dakwah Rasul. Kalau dakwah Rasulullah SAW sama dengan dakwah para nabi, ya, yaitu tauhid yang pertama dan utama di awal dan di akhir dakwah tauhid. Semua nabi begitu, al-anbiya ikhwah dakwatuhum wahidah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi itu ikhwah, bersaudara. Dakwatuhum wahidatun, dakwah mereka sama, satu. Apa? Tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullah wa jitanibu tagut. Semua nabi dan rasul menyeru, beribadalah kepada Allah dan jauhilah tagut. Ini enggak nyebut tagut aja alergi. Nyebut tagut aja malu-malu. Ya, saya juga bingung ini, kenapa kok kita ini nyebut tagut malu? Ya. Harusnya disebut-sebut tagut. Tagut dengan segala definisinya yang disebutin oleh Ibnu Qayyim, dan nanti akan disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang bahasan tagut. Harus kita kenalkan tagut itu siapa? Dukun, setan pimpinannya yang mengklaim mengetahui perkara yang gaib, yang berhukum dengan selain hukum Allah, yang malah berhukum dengan hukum-hukum setan, berhukum dengan undang-undang Belanda, undang-undang Perancis, Amerika, itu undang-undang setan semuanya. Nah, ini harus dijelasin, itu tagut. Tagut itu apa? Ma'ubida min dunillah wa huwa radin, yang diibadai selain Allah dan dia ridho. Nah, itu disebutin. Ini nyebut tagut aja. Telu lidahnya. Kenapa? Ntar disangkain khawarij katanya. Kalau khawarij sholat, antum gak mau sholat. Khawarij benar ngomong tagut, cuman mereka keliru dalam penerapan. Pukul rata. Ya, salah. Bahas tagutnya benar. Masa khawarij bahas sholat, antum gak mau sholat. Kenapa? Khawarij bahas sholat. Yahudi, Nasrani, jenggotnya panjang-panjang. Saya enggak mau lah, tasyabuh bentar. Lah ngaco. Nah, paham enggak sini? Nah. Ini dakwah Rasul sama. Kalau dakwah Rasul sama, ya berarti kita harus tahu dakwah Rasul. Tauhid dulu yang pertama dan utama. Mana lagi tadi? Li ajli an ta'rifa hadhil umura an nabiyyika, supaya Anda mengetahui perkara ini dari semua dari nabi Anda. Alladhi anta ma'murun bittiba'ih, yang Anda diperintahkan untuk mengikuti beliau. Waliqtida'i bih, dan untuk meneladani beliau. Thumma qala al-musannifu rahimallahu wa huwa Muhammadun ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim, ya, ibn Hashim ibn Quraish wa Quraishun minal Arab. Beliau adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Quraish, dan Quraisy adalah dari orang Arab. Wal Arab min dzurriyyati Ismail, sedangkan orang Arab adalah keturunannya Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdalu as-salatu wassalam. Semoga tercurah kepada beliau, ya, dan kepada nabi kita, yaitu kepada Nabi Ibrahim dan kepada nabi kita, selawat dan salam yang paling utama. Nah, baca syarahnya sini. Mar, baca Mar. Amar. Qala syarih Rasulullah qawluhu wa huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashimi هذا اسمه ونسبه اسمه محمد عليه الصلاة والسلام وله أسماء غير محمد لكن أشهر أسمائه محمد قد ذكر الله ذلك في القرآن في عدة آيات محمد رسول الله وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقوله ما كان محمد آباء أحد من رجالكم وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم فذكر الله اسمه محمدا في عدة آيات ومن أسمائه محمد قد ذكره الله في قوله أحمد ومن أسمائه أحمد قد ذكر الله في قوله في بشارة المسيح عليه السلام وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو محمد وأحمد ومعنى ذلك أنه كثير المحامد عليه الصلاة والسلام وكثير الصفات التي يحمد عليها ومن أسمائه بني الرحمة ومن أسمائه نبي الرحمة ونبي المصلح ملحمة ونبي الملحمة يعني الجهاد في سبيل الله والحاشر والعاقب عليه الصلاة والسلام الحاشر يعني الجهاد في سبيل الله والحاشر والعاقب عليه الصلاة والسلام الذي يحشر الناس بعد بعثته لأنه آخر الرسل صلى الله عليه وسلم فليس بعده إلا قيام الساعة وبعد kata Syekh Saleh Al-Fauzan ya hafizahullah mengenai nama beliau ismu Muhammad ya kata Syekh inilah nama beliau wa nasabu dan nasab beliau nama beliau adalah Muhammad alaihi salatu wasalam walahu asmaun ghairu Muhammadin beliau juga punya nama-nama yang lain selain nama Muhammad artinya nama yang Allah tunjukkan di Al-Qur'an ya atau nama yang lain yang ditunjukkan oleh Nabi misalkan beliau menyebutkan adalah Mustafa saya adalah Mustafa yang terpilih namun asharu asmaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nama beliau yang paling populer adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah telah menyebutkannya di Al-Qur'an di banyak ayat di sejumlah ayat ya pertama Muhammadur Rasulullah Muhammad وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ dua وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ tiga وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ empat وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ada empat di sini di Al-Quran ya فَذَكَرَ اللَّهُ إِسْمَهُ maka Allah menyebutkan nama beliau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam di berbagai ayat dan di antara nama beliau min asmahi ahmadu di antara nama beliau adalah Ahmad ya Allah telah menyebutkannya di Al-Qur'an dalam firman-Nya ketika tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil wahai bani Israil ini Rasulullah ilaikum ya musaddiqan lima bayna yadayhi minat tawrat wa mubasysyiran bi rasulin Ya, aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian, yang aku membenarkan Taurat yang ada pada kalian, sekaligus memberikan gambar gembira bi rasulin, akan kehadiran seorang rasul nanti, ya'ti min ba'di, yang akan hadir setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Ya, Ahmad dan Muhammad enggak berseberangan, sama. Ya, fa huwa Muhammadun wa Ahmadu, wa ma'na dzalika annahu katsirul mahamidi. Ahmad Muhammad. Kalau Muhammad isim tafdil, Muhammad yuhammidu. Tahmidan fa huwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Nah. Apa? Tadi ada nyebut apa? Afwan. Isim maf'ul. Kalau yang Ahmad baru isim tafdil. Ahmad yang paling terpuji. Muhammad isim maf'ul. Yang terpuji. Kalau Ahmad yang paling terpuji. Itu ya. Ya. Maknanya yang dia terpuji lebih daripada yang lainnya. Wa ma'na dzalika annahu katsirul mahamid. Banyak sekali pujian-pujian, ya, yang disematkan kepadanya alaihi salatu wasalam. Ya, dan banyak sekali sifat-sifat allati yuhmadu 'alaiha, yang beliau dipuji dengan sifat-sifat tersebut. Ya, dan di antara nama beliau adalah Nabi Rahmat, Nabi Malhamah. Apa Nabi Malhamah? Nabi Jihad. Yakni jihad. Nabi yang berjihad di jalan Allah. Al-Hasyr, ya, yang mengumpulkan, Al-Aqib, penutup alaihi salatu wasalam. Ya, alladhi yuhsyarun nas, yang manusia dikumpulkan, ya, ba'da bi'asatihi, setelah diutusnya beliau. Yannahu akhiru ar-rusuli, karena beliau adalah rasul yang paling akhir. Tidak ada lagi setelah beliau pengutusan para rasul kecuali tegaknya hari kiamat. Illa qiyamus saah. Nah, terus lanjut. Ya. Fadol dibaca sini. Coba Nugraha, baca Nugraha. Maqala Syarif Fidaullah Ta'ala wa ba'da risalatihi takumu as-sa'atu wa yuhsyarun nasu lil jazai wal hisabi wa man arada ayyulimma bihadihil umura. Ini juga bisa lamma yalummu, itu makna jama'ah. Ya. Kalau di memutaadikannya, ya yulim. Terus bihadhi al-umura falyarji ila kitabi jala'il afhami fi salati wassalami ala khairil anami lil imami ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa amma nasabuhu fa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Ibn Hashim bin Abdi Manafin ibni Qusay ibni Kilabin ibni Murrah. Terus bahwa min qabilati Quraisyin allati hiya asyraful qabaili wa Quraisyun min dzurriyyati Isma'ila alaihi salatu wassalamu wal arabu ala kismaini fil mashhuri al arabu al aribatu wahum al-Qahtaniyatu wal-Arabu al-Musta'ribah wahum al-Adnaniyah Adnaniyatu min dhurriyyati Isma'ila alaihi salatu wassalam ibni Ibrahim al-Khalili summu bil-Musta'ribah bil-Musta'ribati li'annahum ta'allamu al-arabiyyata min al-arabi al-aribati lamma ja'at jurhum wa nazalu fi makkata inda hajara ummu isma'ila wa baniha isma'ila wa huwa saghirun lamma wajadu lamma wajadu ma'an ma'a zamzama nazalu wastalahu ma'a hajara ma'a hajari hajara ghairu munsharif ma'a hajara ayyan yanzilu indahum. Ini Hajar, Hajar ibu Ismail, istri kedua Nabi Ibrahim. Bukan Hajara yuhajiru. Bukan. Ya. Terus wa antasmahu tasmaha lahum ayastaqu minal ma'. Ah, jangan ditasydid. Yastaqu. Ha. Yastaqu minal ma'. Baik. Amma nasabuhu, adapun nasab beliau, maka beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Abi Juhur nanti ada tanya nasab Nabi, nama lengkapnya sampai bin Kilab, tambahin bin Murrah. Abi Juhur nanti tanya, nggak hafal, bangetan. Hey, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Pokoknya bapaknya Abdul Muthalib Hashim. Ya, sebenarnya Abdul Muthalib namanya bukan Abdul Muthalib, Syaibah. Ya, bapaknya Abdul Muthalib siapa? Hashim. Bapaknya Hashim siapa? Qusay. Apa? Abdi Manaf, bukan Manaf, Abdi Manaf. Bapaknya Abdi Manaf siapa? Qusay. Bapaknya Qusay siapa? Nah, itu kita. Nah, gampang rumusnya begitu. Ya, wa huwa min qabilati Quraisy. Beliau adalah dari dan apa ini merupakan dari kabilah Quraisy yang merupakan asyraful qabail, kabilah yang paling mulia, dan Quraisy termasuk di antara keturunan Ismail alaihi salatu wasalam. Wal Arab ala kismaini fil masyhur. Sedangkan orang Arab terbagi menjadi dua bagian, ya, menurut pendapat yang paling populer, yang populer. Pertama ada Arab al-Aribah, ada Al-Arab wal-Aribah, orang Arab al-Aribah. Mereka dari bangsa Qahtaniyah. Berikutnya ada Arab al-Musta'ribah. Beliau, mereka adalah Al-Adnaniyah. Dari kaum Al-Adnan. Dari, nah, kaum Adnan ini dari kalangan keturunan Ismail alaihissalam bin Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Sumu bil Musta'ribah. Kenapa dinamakan Musta'ribah? Karena mereka mempelajari bahasa Arab dari orang Arab Aribah, orang Arab Al-Qahtaniyah. Nah, mereka ini udah punah sekarang, udah gak ada lagi, ya. Orang Arab Musta'ribah ini kaum Arab yang dulu-dulu tuh, yang di Adam, ya, kaum Ad, kaum Nuh, kayak gitu-gitu lah. Ini orang Arab yang apa namanya Al-Aribah, yang dulu, ya. Setelah ada Adam, udah gak ada lagi. Lama ja'at jurhum. Ketika datang jurhum, itu orang Arab al-Aribah, ya. Ketika orang Arab, orang Arab yang al-Aribah, mereka singgah di Mekah. Ini orang Arab Musta'ribah datang ke Mekah. Ya. Jadi keluarga Ibrahim, ya, bersama Hajar dan Ismail, ya, Hajar ibu Ismail dan putranya itu Ismail, wahwa shogirun, ketika beliau masih kecil, ketika mereka mendapati menemukan air zam-zam, nazalu, maka mereka tinggal di situ di Mekah, wastolahu, maka mereka pun hidup rukun di situ, hidup damai di situ. Ya, keluarga Ibrahim bersama Hajar, ya, mereka singgah di situ dan diperkenankan bagi orang-orang yang lain untuk mengambil minum, mengambil air dari situ, air zam-zam. Pak Ismail udah belum? Terus berikutnya, Hafid, Hafid, baca Hafid. تربى تربى ونشأ وأخذ العربية jurhum wa hiya minal arabil aribata minal arabil aribati wa tazawwaja min jurhum wa ja'ahu dhurriyyatu ta'allamu al arabiyyata ja'ahu dhurriyyatun dhurriyyatun ta'allamu al arabiyyata wa nashahu ma'al arabi fa saru araban musta'ribatan wa hiya adnaniyatan Wahia al-adnaniyatu Amma al-aribatu fahum al-qurtaniyatu Asluha minal yamani Wa ba'udu al-ulama'i yakulu al-arabu al-aribatu ala kismaini Arabun ba'idatun wa arabun ba'iyatun Al-arabu al-ba'idatu humul ladina halaku Fahum qawmun nuhin وعاد وثمود وصعيد أما العرب الباكية فهم الذين ينقسمون إلى عرب إلى عرب عاربة وعرب مستعربة وهي العرب الباكية والنبي من بني هاشم وهاشم من ذرية إسماعيل من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام واسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعبد المطلب ليس هذا اسمه اسمه شيبة ولكن ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه لأن أمه المطلب بن لأن أمه المطلب بن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغير من أخواله من أخواله بني النجار فلما رأى الناس أسفر فلما رأى الناس أسود من السفر ظنوا أنه أرأى الناس أبا فاعل أبا مفعول فاعل فلما رأى الناس أسود أسود من السفر ظنوا أنه عبد مملوك للمطالب فقالوا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وعبد مناف له أربعة أولاد هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم والمطلب وعبد شمس ونوفل ونوفل طيب dari mana tadi habis bacanya فإسماعيل maka إسماعيل كان رضيعا ketika beliau masih menyusu di waktu tersebut masih minum ASI jadi ibunya Hajar kemudian beliau ya tertarbiyah, dididik, tumbuh, ya, dan beliau pun akhadal arabiyata, ya, beliau pun mengambil bahasa Arab, belajar bahasa Arab dari Jurhum. Siapa itu Jurhum? Ya, yaitu Arab al-Aribah, yaitu Arab Aribah itu Arab Qurtania yang mana? Yang dulu yang awal. Ya. Tazawwaja min Jurhum, bahkan Nabi Ismail menikahi wanita dari Jurhum. Dari mana tadi? Jurhum yang Qahtaniyah tadi, Arab yang asli tadi yang lampau. Ja'ahu dzurriyyatun ta'allamul arabiyyah. Ya, kemudian datanglah generasi anak-anak cucunya, keturunannya yang mereka belajar bahasa Arab. Mereka wadasya'u ma'al Arab, mereka pun tinggal bersama Arab, orang-orang Arab. Fasaru araban musta'ribah. Maka mereka pun jadilah orang Arab yang musta'rib. Ini habis baterainya ya. Jadilah orang-orang Arab yang musta'ribah, yang diarabkan. Dan mereka adalah al-adaniyah. Adapun Arab aribah itu Qahtaniyah asluha min al-Yaman, asal dari Yaman. Sebagian ulama menyatakan Arab aribah terbagi jadi dua, ada Arab yang baqidah yang punah dan Arab yang baqiyah, yang Arab yang masih ada. Arab yang sudah punah mereka lah yang telah binasa. Hum halaku, hum alladzina halaku. Ya, mereka adalah kaumnya Nabi Nuh, kaum Nabi Ad, kaum Samud, kaum Nabi Ad, kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Syu'aib. Ada pun orang-orang Arab yang masih ada. Al-Baqihum alladzina yanqasimuna ila Arabin Aribatin wa Arabin Al-Musta'limah. Ya, mereka lah yang terbagi lagi jadi Arab Aribah dan Arab Musta'limah. Wahiyal Arab Al-Baqih. Apa namanya tadi? Wahiyal Arab Al-Baqih. Ini orang-orang Arab yang masih ada dari kalangan Bani Hashim. Dan Hashim dari keturunan Ismail AS. Namanya adalah Muhammad bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib. Nah, maka nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Muttalib bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kok dia bin Abdul Muttalib sih? Ya, bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, sedangkan Abdul Muttalib itu bukan nama asli dia, ismuhu Syaibatu. Nama asli Syaibah. Sumia dinamakan dengan Abdul Muttalib. Kenapa? Kok namanya Syaibah? Abdu itu kan budak, ya. Hamba sahaya. Budaknya si Muttalib. Ya. Lianna ammahu, karena pamannya si Syaibah. Pamannya si Syaibah, Syaibah ini kakeknya Nabi. Pamannya Syaibah yaitu namanya Muttalib. Ini pamannya nih. Jadi kakeknya Rasul punya om. Omnya namanya Muttalib. Nah, Muttalib ini dari kalangan Muttalib ini adalah anak dari Abdul Manaf. Kakeknya Abdul Muttalib. Gitu kan? Muttalib itu Abdul Muttalib namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin bin Hashim baru bin Abdul Manaf. Ah, Abdul Manaf punya anak, ada yang namanya Hashim. Hashim ini anaknya Abdul Muttalib, ada yang namanya Muttalib. Ya, jadi Hashim punya anak namanya Abdul Manaf punya anak namanya Hashim, Hashim anaknya lagi Abdul Muttalib, ada lagi namanya Muttalib. Nah, si Syaibah anaknya Hashim, dia sedang pergi ke rumah pamannya. Ya. Ja'a minal Madinah, datang ke Madinah. Oh, sahirun waktu itu Abdul Muttalib, si Syaibah ini kakeknya Rasul masih kecil. Ya. Min indi akhwalihi Bani Najjar. Kalau dibandingkan dengan paman-pamannya dari Bani Najjar, ya. Akhwal jamak dari khal, ya. Ibu, paman dari sisi ibu. Falamma ra'ahun nasu, ketika orang-orang masyarakat melihat dia masih kecil karena safar aswada, melihatnya hitam. Bocah kenapa ini keling banget gitu kan. Mina safar karena safar di gurun kan. Ini kenapa dia anaknya keling banget? Zonnu, maka masyarakat mengira annahu abdun mamlukun lil Muttalib. Ngapain ini bocah nih? Oh, ke rumah Muttalib. Oh, itu budaknya si Muttalib kali. Jadilah abdul Muttalib. Ah, itu. Ya, kronologinya. Ya. Raymond, kenapa bisa dinamakan Raymond? Si Kalbian Sofian dinamakan Raymond. Mungkin dulu dia senang sama Suneo. Kata temannya, jangan Suneo, mendingan Doraemon. Nah, saya ngobrol sama Suneo. Udah Doraemon aja. Ya udah setengah aja deh Raymond. Jadinya itu asbab tasmiahnya. Misalkan kita kemon. Ya. Maka mereka mengatakan Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib nih, bin Hashim bin Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf punya anak empat laki-laki. Hashim itu kakeknya Rasul, buyut bapaknya Abdul Muttalib. Nah, ini anak-anaknya Abdul Manaf, pertama Hashim. Kemudian Muttalib ini pamannya Rasul, pamannya sampai dari itu pamannya Abdul Muttalib. Abdus Syams, waduh namanya Abdus Syams. Wa Naufal. Abdus Syams namanya. Nah, terus baca berikutnya. Ya. Zaki baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala Banu Hashimin yuqalu lahum al-Hashimiyuna wa Banu al-Muttalibi yuqalu lahum al-Muttalibiyuna. Wa amma Amru Syamsin faminhum Utsman radhiyallahu anhu wa minhum Banu Umayyah. Wa haula'i min Bani Amru Syamsin. Wa Naufal kadzalika lahu dzurriyyatun minhum. Jabir bin Jubair, Jubair bin Mut'im. Imin. Wah, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Zubair bin Mut'imin wa Hakim bin Jazam. Hakim bin Hizam, sahabat Nabi. Hakim bin Hizam. Terus Ibrahim alaihi salatu wassalam lahu Ismail wa huwa al-akhbaru wa huwa jaddul Arabi al-Adnaniyati wa Ishaq wa huwa jaddu Bani Israila. Wa jami'ul anbiya'i kulluhum min dhurriyyati Ishaq illa nabiyuna alaihi salatu wassalam illa nabiyana mustasna mansub illa nabiyana alaihi salatu wassalam bahwa min dhurriyyati Isma'ila khataman nabi no khataman nabiyin nabiyina wa amma mauliduhu faqad wulida alaihi salatu wassalam amal fihi wa huwa al-amul ladhi ja'a fihi abrahatu malakul yamani malik malak malaikat malik terus intadabahu malikul habasyati. Oh, berarti dia masih punya bos. Karena dikatakan dia bukan raja di Yaman ya, gubernur penguasa Yaman. Malik sini maknanya penguasa. Ya, bukan raja ya, karena dia masih punya bos yaitu Malik Habasyah. Terus Yahya dama al-Ka'bata wa ma'ahu filun 'azimun. Falam wasala ila makanin yaqulu lahu al-Mughammis. Yaqulu lahu al-Mughammis. Walam yabqa illa an yadkhula makata wa yahdama al-ka'bah wa yahdim wa yahdima al-ka'bah fa tafarraqa ahlul makata wa sa'adu al-jabala di annahu al-jibal gunung-gunung kan bukan cuma satu gunung di Mekah banyak gunung sa'adu al-jibala di annahum la taqata lahum bihi fa arada ayatawajjaha ila al-ka'bah fan habasa al-filu wa aba ayyakuma min al-ardi habasahullahu fa idza wajjahahu ila ghairi jihati makkah wa idza wajjahahu ila ghairi jihati makkah qama wa harulu wa harwala harwala yuharwil lari kab cepat jalannya cepat terus wa harwala wa idza wajjahahu ila jihati makkah in habasa walam yastati al-mashyu al-mashya wa bain wa bainama kun kadzalika ra'au firqan tayri min kibal al-bahri ma'aha hijaratun kullu ta'irin ma'ahu hajarun fi min khariki wa hajarun fi bijlaihi lempar paromatkum paromatkum fasarat al hasan isim sarat al hasatu al hasatu tadribu al hama jangan ditasdid mimnya tadribu hamatar rajuli fatakhudu min duburihi wa tashkihi tashukuhu wa tashukuhu nisfaihi ya Allah terus fa'ahlakahullahu hasbuk cukup terus fa'anzalallahu bidhalika cukup dulu kita lagi ajar ya langsung terjemahnya aja ya kita lagi ajar ya Juhur udah masuk belum? Dua menit. Dari mana tadi Jaki bacanya? Banu Hasyim disebut juga Al-Hasyim. Maka Banu Hasyim, anak-anaknya Hasyim, maka disebut Hasyimiyun. Banu Muttalib disebut Muttalibiyun. Muttalib di sini maksudnya bukan kakeknya Rasul, paman kakeknya Rasul. Muttalib itu yang di Madinah. Muttalib, Muttalib namanya Muttalibiyun. Kalau ada pun anak-anaknya Abu Syams, ya, amma Abu Syams, di antara cucu-cucunya Abu Syams, maka sahabat Nabi Utsman. Berarti Utsman bin Affan itu masih punya saudaraan dengan Rasulullah ya. Dari siapa? Buyut. Jadi kakek, buyutnya Utsman, buyut itu bapaknya kakek. Ya, itu ya. Buyutnya Utsman adik kakak dengan buyutnya Rasulullah. Buyutnya Utsman Abu Syams. Buyutnya Rasulullah Hasyim. Ini anak-anaknya siapa semua namanya? Abdul Manaf. Ya, di antara juga dari cicit-cicitnya Abdul Syams Banu Umayyah. Mereka lah dari anak-anaknya Bani apa Abdul Syams. Nah, kalau Naufal, Naufal ini juga anak yang paling kecil dari Abdul Manaf, ya. Adik kecilnya Hasyim. Di antara keturunannya Jubair bin Mut'im dan Hakim bin Hizam, ini sahabat Nabi alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibrahim alaihi salam memiliki anak Ismail wa huwal akbar, ini anak yang paling besar. Wa wajadul Arab al-Adananiyah, dialah kakek orang Arab al-Adananiyah, bukan Qahtaniyah. Kalau kakek orang Arab Qahtaniyah itu yang dulu-dulu. Ya, kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Ishaq, ya, dan Ishaq huwa jaddu Bani Israil. Kalau Ishaq adalah kakeknya Bani Israil. Karena beda ibu. Ya. Ismail anak Hajar, Ishaq anak Sarah. Sarah. Ya, jadi Sarah gitu ya. Orang barat pun jadi Sarah. Ya, wajibul anbiya, semua para nabi semuanya itu dari keturunan Ishaq, kecuali nabi kita alaihi salatu wasalam, beliau di keturunan Ismail yang beliau adalah penutup para nabi. Adapun kelahiran beliau, beliau dilahirkan pada tahun fil, amal fil, amanya ini dzaraf, zaman. Pada tahun gajah. Itu tahun yang ketika Raja Abraha, penguasa Yaman datang ke Mekah. Intadabahu Malikul Habasyah. Ya, Raja Habasyah mendelegasikan, mengutus si Raja Abraha ini dia di Ka'bah agar dia punya tugas menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena dia punya tujuan supaya orang-orang nanti enggak hajinya ke Ka'bah lagi, tapi ke Yaman. Supaya hidup perputaran ekonomi, kan begitu. Semakin ramai semakin hidup perputaran ekonomi. Nah, kemudian mana lagi tadi? Dan dia bersama gajah yang besar. Siapa nama gajahnya? Mahmud. Falamma wasala ila makan, ketika sampai di suatu tempat yang disebut Mugammis, lam yabqa ila ayadkhula al-Ka'bah. Dia tidaklah menempati di tempat tersebut kecuali masuk ke Mekah untuk menuju Mekah. Ya, tujuannya apa? Menghancurkan Ka'bah. Akhirnya tafarraqa ahlu Mekah. Orang Mekah pun mari berpencaran, kabur. Sa'adul jibala, mereka naik ke gunung-gunung. Kenapa? Karena mereka gak punya kokoh, gak punya kemampuan untuk melawan Raja Abraha. Udah banyak bengis, pakai gajah lagi, waduh. Faradu ayatullah jahil Ka'bah. Maka pasukan Abraha ini hendak menuju ke Ka'bah. Fan habasa al-filu. Namun si gajah gak mau, menahan diri, gak mau. Karena dibisikin sama penunjuk jalannya. Kamu masuk kota suci, awas kamu. Akhirnya gajahnya gak mau. Abah, dia menolak untuk berdiri dari tanah. Kenapa? Allah telah menahannya. Apabila si Abraha mengarahkan si gajah ini, Mahmud ini, ke selain arah Mekah, qoma wa harwala, dia diri jalan cepat. Wa idza wajahu ila Makkah, tapi kalau diarahkan ke Mekah, in bahasa, gak mau. Oleh mensati almas, gak sanggup jalan. Ya, wa bainama hum kadzalik. Ya, demikianlah keadaan mereka demikian. Akhirnya ketika ada keadaan mereka demikian, ra'au, mereka melihat sekelompok burung. Ya, dari arah laut. Wama, kalau laut yang paling dekat dengan Mekah berarti Laut Merah. Ya. Wa ma'aha hijaru, hijaratun. Burung ini ada batu-batu. Kullu ta'irin ma'ahu hajaron. Setiap burung punya dua batu. Ya, hajaron satu batu di minqar, di paruhnya. Wa hajarun fi rijlaihi. Dan satu batu lagi di kakinya, dijapit. Satu batu dijapit pakai kaki, kedua kakinya. Satu batu lagi di paruhnya. Maka burung tersebut melemparkan ke bawah ke pasukan Abraham. Fasarat al-hasatu. Maka jadilah kerikil-kerikil batu kecil tadi yang ada di ikan, batu kecil ya. Gak mungkin batu kali yang dibawa burung. Tapi batu-batu kecil tadi, ya, tadribuha mata rojul. Akhirnya menimpa kepala setiap orang pasukan Abraham. Ya. Akhirnya fatah rujumin duburi, batunya tersebut kena pala, keluar di mana? Dubur. Dubur, tahu dubur ya, kemaluan belakang. Wa tasukkuhu, dan membelahnya. Masuk ke belah badannya, nisfain, jadi dua. Na'udzubillah. Fa ahlakuhum Allah. Allah maka membinasakan mereka. Dan cukup ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya, subhanakallah ya, ini hari Kamis ya, lanjutnya insyaallah.